Kepingin nangis Jujur aku isih sayang tresno bebarengan ora bakal tak sinyoto. Aku isih sayang wakah kelangan mergo tresno wis tak patri ning jero ati nanging arep piye maneh iki wis kahanan kudu pisahan. Oh jalanku koyo jon nangis kalung aku mungkin iki wis kinares tutup penjaluku bungani sliramu abot rasane pangapurane. Jujur aku isih sayang wekah kelangan kau tresno wis tak patri ning jero ati nanging arep piye maneh iki wis kahanan kudu pisahan. Oh jalukku koyo ojo nangis mergo lungaku mungkin iki wis kinares tutup penjaluk nganis liramu abot rasane pangapurane. Aku aduh marang kowe bukan berarti aku ninggal lagi. Neng kene aku rokok to nyambut gawe. Golek duit di seben iso ngelamar kowe. Gone, kapan aku ora bisa lali ademe gunung merapi bobo melu krungu suaramu ngomong ke opo juga toh sing ning langgang Wonosari Yogyakarta sing ning langgang Wonosari Yogyakarta. Kepastianmu tekan saiki jane sitku sayang ora opo pancen wis na iso ku moto anggap konco napas lagi kabeh ati nani, tapi hatiku wis ngerti tresno ra kudu duweni ra iso dadi siji. Kira sandi

Semilir angin dalu sumripit rasa ningati saya nambahi rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi tansah tak enteni nanging ra ono teko nugemi janjimu. Padange sinar rembulan singan cani sepiku suwe ngenteni ra ono tekamu pirang-pirang bengi muntah sawangi nangis netes telukku geloneng hatiku ra ono banyu sing nelesi ning pelataran nangingmu dan janjimu nelesi hati kasmaran iki Tresno paite kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis sadeng rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah minggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sido rapi. Jan jodoh ranyawang pondo dunyo poto tresnane nopo anane lan rimo rasa kesuwendang nyepat undangan dirame no regean poto longgo ceger ning mantenan yen pancen tresno rasa kakean haluan ra usah ragu merko kahanan prei kanan kiri. Ucap ne janjian si tomantenan lanpa kata perayaan rasa mengga menggo jodohmu mesti tekan. Aha, yen wes tresno paite kopi rasane lagi. Yen wes tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis sadem rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah minggo lan nyawang buri. Hati mantep bakal sido rapi. Rasane koyo ngimpi. Nadyan kahanan tetep dilakoni. Mepet kowe kangen rasane ngati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sido rapi. Rapi yen ra kelem tak cakongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alasan. Cantelke lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu ora utan tresnaku kesandung aku jebul kapusan jodoh bakal tekan ora bakal kicolan nek pecoyo yo mantenan nek ora tersyukuran segera penting pikir keri yang kowe kelem tak sayang ya ojo mbok kowe bimbang rasa kakean alesan. Rasa nera kuat dipecahne rasa dipikir mbok pikir sing liyane tresnaku sing gede mbok prene mbok lek liyane sing nampa apa onone mending cecil motor podo-podo mumbete nanging ono asile ketimbang mikir kowe pikir keri. Timbang loro ati yen kelem tak cak rapi yen ra kelem tak cakongi sing ra penting pikir keri yen kowe kelem tak sayang ya ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alesan. Yen kelem tak jawabi yen ra kelem tak jakungi sing ra penting pikir-pikirin. ojo mbok kawe bimbang rasa kakean nalesan. Yen ta sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca podo rawani ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iku ora magugu mung dadi kanca mesra mergo kepandem cinta. Sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awaku gara-gara kamu. Dibake hatiku hati menyangkaku sampai ke gowo turu. Mimpi ngusap pipimu Terima kasih. orang nemu salane. Karo kowe aku ra ono bahagiane timbang kelo. Mundi sio-sio rasa digawe towo cerita iki resno ora bakal iso nyawiji. Kesengsing rasake karo koe anane ming rame wae soyo aco polahmu soyo ngawo miki awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji aku wali. Pancen iki tutu jodone rasa dipeksake kabeh iki wes ono dalane percaya wae Gusti mboten nate sare koe ra tau ngerteni rasa iki kepati-pati ibu joy your life.